Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-46, 47 dari surah Al-Maidah. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang orang-orang Yahudi dengan kitab yang diturunkan kepada mereka berupa At-Taurat, mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan At-Taurat, dan itu adalah jalan keselamatan mereka. Baik. Di dunia dan di hari akhirat dengan cara menjalankan At-Taurat yang merupakan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-46 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqafaina ala atharihim bi Isa. Baik. Waqafaina ala atharihim, kemudian kami mengikutkan setelah Bani Israel dengan At-Taurat yang diturunkan kepada Musa alaihissalam, kami mengutus pula setelahnya dari sekian banyak nabi-nabi antara Nabiullah Musa dengan Nabiullah Isa alaihissalam, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bani israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi. Sesungguhnya bani Israel senantiasa dibimbing, dibina, diatur oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalaqahu nabi, setiap ada nabi yang meninggal dunia, Allah utus lagi nabi yang baru. Cuman mereka sifat buruknya, sebagiannya senantiasa yaqtulunal anbiya, senang suka membunuh para nabi dan para pembawa penyeru kebenaran. Wala hawla wala quwata illa billah. Maka Allah mengatakan waqafaina ala atharihim bi Isa bni Maryam. Setelah sekian banyak nabi yang menjalankan At-Taurat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yahkum bihan nabiyyun alladziina aslamu. Baik. Lilladziina haadu war-rabbaniyyuuna wal-ahbaar bima stuhfidzu min kitaabillah wa kaanu 'alaihi syuhada. Ini orang-orang para nabi dan orang-orang saleh, para du'ah ila Allah Subhanahu wa taala di zaman setelah Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Baik. Maka Allah mengatakan waqafaina ala atharihim bi Isa bni Maryam. Setelah itu kami utus Nabiullah Isa bni Maryam musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat, membenarkan apa yang ada sebelumnya. Barakallahu fikum. Dari At-Taurat. Karena barakallahu fikum, Al-Quran ini saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Demikian juga dari para anbiya saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. karena bersumber dari yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah yang menurunkan kitab-kitabnya dan Allah pula yang mengutus rasul-rasulnya. Musaddiqan lima baini yadayhi min at-Taurat. Membenarkan apa-apa yang ada sebelumnya dari at-Taurat. Jadi barakallahu fikum, ini merupakan kaidah. Setiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang ada padanya adalah hukum untuk kitab setelahnya, kecuali ada pernyataan penghapusan hukum tersebut. Barakallahu fikum. Sama seperti syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, syariat yang terdahulu akan menjadi dan tetap syariat kita selama tidak dihapus dalam syariat kita. Barakallahu fikum. Maka Allah mengatakan musaddiqan lima baini yadayhi minat tawrat wa atainahu al-injil, dan kami memberikan kepada Isa alaihissalatu wassalam kitab al-injil, fihi hudaw wa nur, juga pada al-injil ada padanya petunjuk dan cahaya, sama seperti at-taurat, hudan wa nur. Baik. Di ayat yang sebelumnya, yakni di ayat yang ke barakallahu fikum 44, inna anzalna tawrata fiha hudaw wa nur. Baik. Wa musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurat, dan Al-Qur'an dan Al-Injil membenarkan apa yang ada sebelumnya dari at-taurat. Baik. Wa huwa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami menjadikan al-Injil barakallahu fikum Taurat dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hudaw wa mau'izatan lil muttaqin, sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Quran adalah petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dipakai, dijadikan nasihat, pemberi peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Ingatkanlah dengan Al-Quran ini siapapun yang takut akan azab dan ancamanku. Masya Allah. Jadi ketika setiap rasul membenarkan rasul yang lainnya dan setiap kitab membenarkan kitab yang lainnya, maka mengingkari seorang rasul sama seperti mengingkari semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari seorang rasul maka sama dengan mengingkari semuanya. Mengingkari satu kitab sama seperti mengingkari semuanya. Oleh karena itu, arkanul iman yang ada pada kaum muslimin adalah al-iman birrusul, mengimani seluruh rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma satu yang kita imani, bukan cuma nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, tapi semua rasul-rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kita imani bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal karena kita diberitahukan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh rasul seperti Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan yang lainnya, Nuh dan yang lainnya dari para anbiya war rusul, dan ada pula yang tidak dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita imani semuanya. Demikian juga kitab. Wal iman mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi kitabihi. Barakallahu bikum. Bi kutubihi afwan, al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Taib kitab Taurat, Zabur, Injil, taib Al-Qur'an, kita imani semuanya, kita yakin bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Mengkafiri satu kitab berarti sama seperti mengkafiri semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saling membenarkan. Barakallahu bikum. Di sini kata wa musaddiqan lima baini yadayhi. Barakallahu bikum. Wa atainahu al-injila fihi huda wa nur wa musaddiqan lima baini yadayhi min at-taurat. Masyaallah. Jadi rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kita dan menuntun kita untuk tidak membeda-bedakannya. La nufarriqu baina ahlin mir rusul. Tidak membeda-bedakan. Semuanya adalah rasul, semuanya adalah orang-orang pilihan, semuanya adalah orang-orang istimewa. Jadi yang Allah angkat untuk mengemban risalah, menyampaikan kepada umat manusia apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ke-47 Allah mengatakan wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi. Dan hendaknya ahlul injil, orang-orang Nasrani, menjalankan hukum-hukum yang ada dalam al-injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalatu wassalam, karena di sanalah kehidupan mereka, di sanalah kesuksesan mereka, keberhasilan mereka, keberuntungan mereka, kejayaan mereka. Barakallahu fikum. Kejayaan umat terletak pada ketaatan mereka terhadap Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka, dan sejauh mana mereka menjalankan Alkitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada mereka. Orang Yahudi tentunya, barakallahu fikum, dengan kitab yang diturunkan kepada mereka, mereka akan jaya dengan At-Taurat kalau mereka menjalankannya, dan janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang Nasrani, mereka akan jaya ketika mereka menjalankan Al-Injil. Tentunya demikian pula kaum muslimin, mereka akan unggul jaya ketika mereka menjalankan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Kebalikannya tentu, siapapun yang mencoba menjadikan Al-Quran di belakang punggung mereka, maka kerendahan dan kehinaan yang mereka akan dapatkan. Maka Allah mengatakan waliyahkum ahlul injili bima anzalallahu fih. Hendaknya ahlul injil, yakni nasara, mereka hendaknya berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari berupa kitab Al-Injil. Bima anzalallahu fi, dengan apa yang Allah turunkan padanya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. La haula wa la quwwata illa billah. Ini dua, barakallahu fikum, dua ayat yang berkenaan dengan orang-orang Nasrani dan janji Allah Subhanahu wa taala untuk mereka jika sekiranya mereka mau menjalankan Al-Injil dengan benar. Taib, cuma sayangnya At-Taurat wal-Injil sudah dirubah-rubah. Barakallahu fikum. Sudah mereka ganti. Mereka menulis kitab itu dengan tangan mereka, menambah dan menguranginya. Kemudian mereka mengatakan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, wala hawla wala quwata illa billah. Baik. Oleh karena itu, sikap kita terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik sebelumnya yakni Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya, kita meyakini bahwa semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala secara umum. Barakallahu fikum. Secara umum bahwa Al-Injil atau Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Subhanahu wa taala. Adapun rincian-rincian yang ada di dalamnya yang sudah banyak perubahan-perubahan, banyak sekali perubahan-perubahan. Barakallahu fikum. Kita hanya bisa mengatakan bahwa Taurat dan Injil datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ditentukan ininya itunya, Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak bisa membenarkan orang-orang Yahudi dan Nasrani 100% dan juga kita tidak bisa menyalahkannya 100%. Karena kapan kita membenarkannya 100%, berarti kita akan membenarkan kedustaan yang mereka masukkan ke dalam kitab mereka. Barakallahu fikum. Demikian juga ketika kita menolaknya 100%, maka kita akan menolak sebagian dari apa yang merupakan wahyu firman Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Ini dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita kaum muslimin bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur'an untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengatur, barakallahu fikum, muhaimin, sebagai penguasa, barakallahu fikum, sebagai penghapus apa-apa yang telah datang sebelumnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dari At-Taurat, Al-Injil, Zabur dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dan semua manusia diperintah untuk mengimani Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan menjalankan syariat beliau alaihi salatu wasalam. Baik. Dan siapa yang tidak mau mengimani Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, maka tidaklah mereka termasuk golongan orang-orang yang selamat. Tidak lagi berlaku Yahudiyah, tidak lagi berlaku Nasraniyah, tidak lagi berlaku At-Taurat, tidak lagi berlaku Al-Injil setelah diutusnya Muhammad SAW dan setelah diturunkannya Al-Quran, dan semua agama dan kitab apapun tidak lagi berlaku. Barakallahu fikum. Setelah Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan setelah diturunkannya Al-Quran, innad-dina indallahil Islam. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.